created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin ikhwati fillah azani Allah wa iyakum, baik yang sudah hadir ikhwan ataupun akhwat di Masjid Mu'ad bin Jabal Jati Asih ya, Bojongpulur, Bekasi atau Bogor? Bogor. Juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube atau channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pendengar Radio Albayan Cianjur, kanggo daerah Cianjur sareng sabudeureunana, khusus mereka pakai bahasa Sunda. Pendengar Radio Riyadhul Jannah Tasikmalaya, kanggo urang Tasik, Banjar, Ciamis, sareng sabudeureunana oge. Dan pendengar dan pemirsa radio atau TV manapun yang ikut menyiarkan siaran ini, baik langsung ataupun tunda yang tidak bisa kita sebut semuanya. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita berjumpa untuk mengusung, bukan mengusung paslon, mengusung sebuah tema yang agung tentang indahnya ukhuwah, indahnya persaudaraan di dalam Islam. Ingat, persaudaraan ini berpokok pangkal dari lurusnya tauhid, kuatnya akidah, berkualitasnya ibadah. Tauhidnya lurus, akidahnya kuat, imannya mantap, ibadahnya bagus, lahir akhlak yang mulia, akan terbentuk ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang agung luar biasa. Tapi kalau fondasinya berupa tauhid atau akidahnya rapuh, lemah, melahirkan ibadah yang asal-asalan, ibadah yang asal-asalan ini akan melahirkan akhlak yang buruk. Keburukan akhlak merusak ukhuwah Islamiyah. Berkata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bagian ini dikuatkan, dikokohkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab al-ukhuwah wa bab al-ulfah wal ukhuwah. Kata beliau, i'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqata thamratu su'il khuluq. Lianna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wasu al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Kata Al-Ghazali yang kemudian dikukuhkan Imam Ibnu Qudamah, ketahuilah wahai saudaraku bahwa al-ulfah dan al-ukhuwah, ulfah itu menyatunya hati, ukhuwah itu persaudaraan, itu sebagai buah dari akhlak yang baik, dan perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan saling mencintai, saling mengasihi, persatuan dan kesatuan. Sedangkan akhlak yang buruk melahirkan sikap saling benci, saling dengki, dan saling memusuhi. Jadi berpecah atau bersatunya, bersaudara atau bermusuhannya sesama kaum muslimin disebabkan karena akhlak. Akhlak yang mulia merupakan penyebab lahirnya persatuan dan kesatuan. Akhlak yang buruk merusak, memecah belah persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena akhlak yang baik akan melahirkan rasa saling cinta mencintai. Coba sebutkan beberapa akhlak yang baik. Umpamanya ramah, umpamanya dermawan, umpamanya siap menolong, peduli kepada sesama. Itu akhlak yang baik. Orang yang demikian biasanya disukai apa dibenci? Disukai. Sebaliknya, kalau akhlak yang buruk, orangnya kasar, ngomongnya ceplas-ceplos, bikin nyelekit di hati, enggak peduli, enggak mau menolong, curang, itu akhlak yang buruk. Orang yang kayak begini biasanya diapa? Dibenci, tidak disukai. Inginnya malah kita berbuat jahat kepada dia. Kalau dia mengalami musibah, puas ya. Kan gitu ya? Jadi akhlak yang baik mengundang simpati, mengundang rasa suka orang kepada dia, dan akhlak yang buruk mengundang rasa benci dan antipati, lalu bermusuhan. Oleh karena itu, ukhuwah, persatuan, kesatuan, persaudaraan lahir dari akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini buah dari ibadah yang berkualitas. Efek dari ibadah seluruhnya bermuara kepada kemuliaan akhlak. Dan mulianya akhlak indikasi dari diterimanya ibadah. Buruknya akhlak indikasi dari ditolaknya ibadah tersebut. Apapun jenis ibadahnya. Coba lihat umpamanya sholat. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini contoh sholat yang ditolak bahkan diazab karena tidak melahirkan kemuliaan akhlak. Allah berfirman, wail lil musallin, fawailul lil musallin, celaka tuh orang-orang yang sholat. Yaitu yang alladzinahum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sahun dari sholatnya. Bukan fi sholatihim, tapi an sholatihim. Kalau fi sholatihim, di dalam sholatnya, selama sholatnya. Tapi kalau an sholatihim, lalai dari hikmah atau tujuan utama sholat di luar sholat. Kita tahu tujuan utama sholat, hikmah sholat, buah dari sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkar, aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan olehmu sholat. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu adalah keburukan akhlak. Semua akhlak yang buruk harus terhapus oleh sholat. Harus bisa hilang dengan sholat. Ini tujuan utama sholat. Sehingga apabila orang sholat, tapi dia lalai dari tujuan sholat. Seusai sholat, di luar sholatnya dia masih tetap keji, masih tetap mungkar, masih tetap menunjukkan keburukan akhlak. Orang ini lalai dari tujuan sholat. Ini yang dimaksud dengan alladzinahum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari tujuan sholatnya. Maknanya sholatnya tetap tidak melahirkan kemuliaan akhlak. Sholatnya itu tetap melahirkan keji dan mungkar, melahirkan keburukan akhlak. Orang yang seperti ini ditolak sholatnya. Bukan sekedar ditolak, tapi juga diazab. Wail lil musallin. Sudah capek gawe, teka pake, barijeng diteke. Bikin bete. Empat tuh kerugian. Capek berbuat. Gak kepake. Terus digetok, diazab. Oleh karena itulah, maka mulia atau tidaknya akhlak seseorang menjadi indikasi diterima atau tidaknya ibadah sholat orang itu. Tidak hanya sholat, saum. Nabi SAW mengindikasikan buah dari saum itu akhlaknya harus mulia loh. Omongannya, perbuatannya, tingkah lakunya itu harus mulia dengan saum yang dilakukannya. Sampai-sampai Rasul SAW menyatakan, "Man lam yada qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu." Siapa orang yang saumnya tidak berakibat meninggalkan ucapan dan amalan yang sia-sia, Allah enggak butuh terhadap saum dia. Allah enggak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat yang dilakukannya. Allah enggak terima saumnya. Karena saumnya tidak menghilangkan keburukan akhlak dari dirinya. Tetap ngomongnya pedas. Tetap tingkah lakunya nyebelin, ngebetein, ngeresein orang lain. Maka Allah gak terima ibadah saum yang dia lakukan. Jadi ini mengisyaratkan hasil dari saum, buah dari saum adalah kemuliaan akhlak. Haji demikian juga. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata Allah Azza wa Jalla. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Maka siapa orang yang mau melakukan haji di bulan itu, dia enggak boleh rafath, enggak boleh berbuat fasik, enggak boleh berbuat jidal selama hajinya. Ini mengisyaratkan haji harus disertai dengan kemuliaan akhlak dan kemuliaan akhlak wajib dipertahankan seusai haji. Jadi tetap seluruh ibadah bermuara pada lahirnya akhlak yang mulia. Kenapa? Karena akhlak yang mulia adalah lem, perekat persatuan, tali, pengikat ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Ghazali tadi bahwa persatuan dan kesatuan buah dari akhlak yang mulia dan perpecahan merupakan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang mulia melahirkan rasa cinta, kasih sayang, persatuan dan kesatuan. Sedangkan akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki dan saling memusuhi. Oleh karena itu, karena persatuan dan kesatuan, ukhuwah dan persaudaraan merupakan buah dari akhlak yang mulia, maka wajib kita bentuk persaudaraan, ukhuwah Islamiyah melalui mengaplikasikan kemuliaan akhlak dalam pergaulan sehari-hari. Ketika ini diaplikasikan akan terasa suasana yang sangat kondusif. Bayangkan semua saudara kita, kawan kita, sahabat kita, ikhwan akhwat kita, semuanya menunjukkan kemuliaan akhlak. Ya, ketika berbicara sopan, santun, lembut, enak didengarnya. Ketika bertemu menampakkan wajah yang ramah, yang sumringah, bear, marahmai, someah, darehdeh, hadek, kasemah. Itu membuat orang lain senang dengan orang-orang yang seperti itu. Suasana pun akan terasa nyaman. Pergaulan pun akan terasa sangat kondusif. Dan mengkondisikan suasana yang menyenangkan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, semua itu tadi dikatakan bersumber dari bagusnya ibadah. Dan ibadah tadi lahir dari akidah yang kuat. Ikhwah azanillahu ayyakum. Ini jangan sekedar teori ya. Nanti setelah kita bubar dari pengajian ini, aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita ya. Minimal ini minimal nih minimal. Di lingkungan pengajian. Jangan sampai kita membahas ukhuwah. Di kalangan ikhwan dan akhwat sendiri masih belum terjalin ukhuwah. Yang ada sebaliknya tuh gap-gapan tuh. Di lingkungan pengajian sendiri kadang-kadang ukhuwah ini disekat-sekat karena adanya kasta dan status sosial yang berbeda di kalangan para jamaah. Kalau umpamanya ada ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 untuk orang-orang yang pakai mobil di atas 400 juta. Ring 2 200 sampai 400. Ring 3 100 sampai 200. Ring 4 yang jadul. Yang pakai motor ring 5. Yang pakai angkot di luar. Nah kalau yang jalan kaki di rumah aja pakai radio. Jadi pas umpamanya kesini lihat pakai apa kesini. Oh antum awat ahwan di sana di luar pakai motor. Ini mah untuk yang bermobil. Gak boleh yang seperti itu. Ya jangan sampai ini ada. Katanya ada. Katanya ya. Di mana? Mudah-mudahan bukan di sini. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran. Semua penjelasan tadi menunjukkan ukhuwah persaudaraan itu begitu dahsyat, agung dan sangat indah. Ukhuwah merupakan manifestasi nyata dari iman. Ada iman pasti ada ukhuwah. Ukhuwah hilang, iman hilang tuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Ingat, persaudaraan di sini dikaitkan dengan iman. Menunjukkan iman itu wajib diaplikasikan dalam bentuk persaudaraan dengan sesama mukmin dan diaplikasikan. Bukan sekedar teori. Aplikasinya apa? Bentuk kasih, mengasihi, sayang, menyayangi, cinta, mencintai. Enggak ada cinta, enggak ada ukhuwah. Enggak ada ukhuwah, enggak ada iman. Kalau iman enggak ada, jangan berharap surga dibuka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Nabi SAW, La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian ini enggak bisa masuk ke dalam surga sebelum kalian beriman. Kunci masuk surga adalah iman. Dan kalian tidak bisa dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Adanya rasa cinta indikasi adanya iman. Adanya iman, kans masuk surga terbuka. Tidak ada iman, jangan berharap pintu surga bisa dibuka. Dan kalau iman ini tidak diwujudkan dalam bentuk ukhuwah, dalam bentuk saling menyayangi, saling mencintai, jangan berharap iman masih ada bercokol dalam diri kita. Nabi SAW menyatakan, wala tu'minu hatta tahabu. Kalian itu tidak bisa dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai di antara sesama kalian. Ini menunjukkan wajibnya mengaplikasikan iman dalam bentuk saling menyayangi, saling mencintai. Dan ini tidak sekedar teori loh. Apa sih keuntungan orang yang mengaplikasikan cintanya, menunjukkan cintanya, mewujudkan cintanya kepada sesama? Selain ini tadi dikatakan aplikasi dari iman, Allah dan Rasulnya banyak mengiming-imingi manusia agar punya rasa cinta kepada sesama, agar terwujud ukhuwah Islamiyah yang bagus. Di antara iming-iming itu adalah, pertama, lihat, kita mencintai orang lain lillah, karena Allah, bukan karena manusia. Ingin dibalas oleh Allah, bukan ingin dibalas oleh sesama manusia. Ingin diberi penilaian oleh Allah, bukan ingin diberi penilaian oleh manusia. Ingin melaksanakan perintah Allah, bukan karena ingin memperoleh balas jasa dari orang yang kita cintai. Singkirkan tuh penilaian orang kepada kita. Kita berbuat karena Allah yang merintahkan. Kita berbuat karena Allah yang kita harapkan membalas perbuatan kita. Kita berbuat karena kita menginginkan pujian penilaian dari Allah, bukan dari sama manusia. Enggak peduli manusia yang kita cintai itu mau balas mencintai kita apa tidak, mau membalas kebaikan kita atau tidak, sebodo amat. EGP. Tahu EGP? Emang gue pikirin. Yang kita pikirkan adalah penilaian dari Allah Azza wa Jalla. Nih, iming-iming dari Allah dan Rasulnya, kenapa kita harus mencintai sesama mukmin? Sebodoh amat dia membalas cinta kita ataukah tidak. Gak peduli. Pertama, orang yang mencintai sesama mukmin akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kadar kecintaan Allah kepada kita berbanding lurus dengan kadar kecintaan kita kepada sesama mukmin. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Saya enggak akan membahas semuanya, hanya satu atau dua untuk ngabibita kita. Ngabibita maknanya adalah mengiming-imingi kita, membuat kita termotivasi, tertarik untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita karena ada iming-iming yang luar biasa. Itu yang orang Sunda bilang pangbibita, iming-iming. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innar rajula zara akhan fil qaryatil ukhra fa arsalallahu lahu ilaihi al malak. Ada orang mengunjungi saudaranya sesama mukmin di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat itu kemudian bertanya, aina turid, mau ke mana kamu? Orang ini menjawab, uridu an azuro akhi fulanan fil qaryatil ukhra. Saya mau berziarah, mau mengunjungi saudara saya si fulan tuh di kota anu, di kampung anu, di luar kota dia. Lalu malaikat itu bertanya, apakah kamu memiliki kepentingan duniawi kepada dia? Tidak. Apakah kamu membawa makanan, hadiah, oleh-oleh untuk kamu berikan kepada dia? Tidak. Walima, lalu kenapa kamu mengunjungi dia? Orang ini menjawab, inni uhibbuhu fillah. Aku mengunjungi dia karena aku mencintai dia karena Allah. Kecintaan aku kepada dialah yang mendorong aku untuk menziarahinya. Ini cinta karena Allah, cinta yang terdorong karena iman. Dan inilah sekuat-kuat tali iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali iman lah cinta karena Allah, membenci juga karena Allah. Cinta karena Allah artinya mencintai apapun yang Allah perintahkan untuk kita cintai. Baik itu orang, seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh sama mukmin, wajib kita cintai. Apalagi orang tua, saudara, anak, suami, istri, dan seterusnya, wajib kita cintai. Ataupun perbuatan. Seluruh amal soleh dicintai oleh Allah, wajib kita cintai pula. Ataupun tempat seperti masjid, apalagi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, wajib kita cintai. Ataupun waktu seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, itu artinya mencintai karena Allah. Membenci karena Allah juga begitu. Mencintai sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita benci, baik orang, perbuatan, tempat, dan yang sejenis itu. Orang tadi berkunjung kepada saudaranya karena Allah, karena sesama mukmin tuh. Berkatalah malaikat itu, "Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kecintaan engkau kepada saudaramu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat ini diutus oleh Allah kepada orang itu sekedar memberi kabar gembira sekaligus motivasi bahwa Allah mencintai orang itu karena orang itu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menurunkan cintanya kepada dia. Semakin besar kadar cinta dia kepada sesama muslim, semakin besar kadar cinta Allah kepada orang itu. Ini iming-iming pertama, mencintai sesama muslim menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah. Ini yang jauh lebih berharga daripada balasan orang yang kita cintai. Kita enggak peduli orang yang kita cintai itu membalas cinta kita ataukah tidak. Enggak peduli. Dibalas syukur untuk kajian. Tapi yang jauh lebih berharga, kita mengharapkan balasan dari Allah berupa cinta Allah kepada kita. Kira-kira untung enggak kalau dicintai oleh Allah? Ya iyalah. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam An-Nawawi juga mencantumkan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab mahabbatullah. Hadis ini hadis kudsi. Allahu Azza wa Jalla berfirman, saya langsung di tengah-tengah, tidak dari awal hadis karena kepanjangan. To the point, langsung ke poin intinya. Allah berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Kalau yang sunnah dipelihara, yang wajib lebih lagi, bukan? Oh, kata hadis amalan sunnah aja nih. Yang wajibnya ditinggalkan, keliru itu orang, ya. Kalau yang sunnah dilaksanakan, yang wajib lebih lagi. Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengerjakan amal-amal sunnah sampai Aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la ataituhu wa la in ista'adzani la aidannahu. Kata Allah, bila Aku telah mencintai orang itu, Nih, orang yang sudah dicintai oleh Allah. Aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya, yang dengan kedua mata itulah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya, yang dengan kedua tangan itulah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya, dengan kedua kaki itulah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau dia membutuhkan perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini diantara keuntungan orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah iming-iming pertama, ya. Dari mencintai sama mukmin, yaitu akan dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iming-iming kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kedudukan istimewa dunia akhirat. Di dunia nanti kita akhirkan kalau ada waktu. Di akhirat Allah akan memberi mimbar. Di akhirat mimbar ini bercahaya. Orang yang duduk di sana manusia istimewa. Kedudukan orang itu, duh saya susah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Saya ungkapkan dalam bahasa Sunda enggak apa-apa ya. Kedudukan mereka di pikabita ku para nabi, para syuhada, para solihin. Ada yang bisa menerjemahkan di pikabita tuh. Ada orang Sunda di sini? Apa arti di pikabita? Dipengenin, dipengenin, bolehlah. Cuma enggak enak kedengaran. Sampai-sampai para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sulit, iri tuh, ingin memperoleh kedudukan itu tuh. Siapa mereka? Ini diterangkan dalam salah satu hadis. Ini beberapa hadis. Lafadznya berbeda-beda tapi maknanya sama. Ada yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Ada yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Sanad hadis ini hasan. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsi yaumal qiyamah." Dalam riwayat lain, manabiru min nurin yaumal qiyamah. Akan ditegakkan, akan disiapkan pada hari kiamat beberapa buah kursi. Dalam riwayat lain, beberapa buah mimbar di sekeliling arsy pada hari kiamat. Mimbar fungsinya tempat apa? Tempat duduk. Bukan tempat berdiri. Kana mimbaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalatha darajat. Qama fis thaniyah wa qa'ada ala thalithah. Mimbar Nabi SAW itu ada tiga tangga. Beliau suka berdiri di tangga kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Beliau suka naik ke atas mimbar lalu duduk di atas mimbar. Bayangkan kalau dimaksud mimbar itu podium. Kalacat naik karena podium. Celek duduk didinya. Bukan begitu, itu podium ya. Mimbar Nabi selesai tiga anak tangga. Suka duduk di anak tangga ketiga. Dan ketika khutbah beliau berdiri di anak tangga yang kedua. Mimbar itu tempat duduk. Tapi naik ke atas. Menunjukkan kemuliaan, ketinggian, derajat orang tersebut. Nanti akan disiapkan berapa mimbar dari cahaya atau bercahaya atau kursi di sekeliling aras pada hari kiamat. Alaiha qaumun. Di atas mimbar, di atas kursi itu ada beberapa kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatal badri. Wajah-wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Walibasuhum nurun, dan pakaian mereka juga bercahaya. Bayangkan. Bercahayanya wajah mereka menunjukkan sumringahnya ekspresi wajah mereka, mencirikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Orang yang lagi bahaya. Orang yang lagi bahagia kan ekspresi wajahnya juga kelihatan ya. Walaupun wajahnya goreng patut atau jelek, tapi kelihatan cerah ya ekspresinya ya. Kelihatan itu. Nah, orang ini wajahnya bercahaya, menunjukkan sangat-sangat-sangat bahagia. Sangat gembira, sangat senang. Pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, juga bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada'u wassolihun. Tapi para nabi, para syuhada, orang-orang soleh merasa kabita dengan kedudukan mereka. Apa kabita tadi? Kepengin, teriming-iming ya, terobsesi. Kalau dikatakan iri, jangan. Karena iri itu ada konotasi jeleknya ya. Biasanya kalau iri itu ada jeleknya. Jeleknya apa? Jeleknya hasad dengan ghibdah. Ini bedanya hasad dengan ghibdah. Ada hadis, La hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh hasad. Maksud hasad ini ghibdah. Kecuali kepada dua orang. Pertama, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang keduanya, orang yang hartawan dan dermawan. Silakan ghibtah. Bukan iri. Ghibtah maknanya ingin seperti itu. Tapi tidak ada benci kepada orangnya. Tidak ada harapan mudah-mudahan orang itu jatuh. Orang itu umpamanya dihinakan orang. Orang itu kalau dia kaya mudah-mudahan bangkrut sehingga jatuh miskin. Nah, kalau ada perasaan buruk seperti itu iri. Itu hasad, itu dengki, itu tidak boleh, haram namanya. Tapi kalau ghibtah, bahasa Sundana kabita. Ingin seperti itu. Tanpa ada rasa benci kepada orangnya, tanpa ada keinginan buruk, mudah-mudahan orang itu dihinakan orang. Enggak ada. Hanya sekedar apa tadi? Kabita. Hanya sekedar kepengen seperti itu. Itu boleh. Itu namanya ghibtah. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka yang tadi duduk di kursi-kursi istimewa itu bukan para nabi, juga bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wasolihin. Tapi para nabi, para syuhada, para solihin kabita dengan kedudukan mereka. Kepengin dengan kedudukan itu. Itulah manusia-manusia istimewa di akhirat. Mendengar itu para sahabat kabita. Mendengar itu para sahabat apa? Kepengin. Terobsesi, bukan iri ya. Mereka lalu bertanya, siapa mereka itu? Bagaimana karakteristik mereka? Apa yang menyebabkan mereka bisa mencapai kedudukan istimewa itu? Para sahabat bertanya, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat karakteristik mereka kepada kami wahai Rasulullah. Kenapa mereka bertanya? Kenapa mereka kepo? Benar? Apa arti kepo? Ingin tahu. Bagus gak kepo dalam urusan ini? Bagus. Menunjukkan dia itu apa? Termotivasi ingin seperti itu, menunjukkan kabita. Dan kalau tidak kabita, masa bodoh amat mau gini, mau gitu juga. EGP, kan gitu ya? Tapi karena kabita, mereka kepo. Lalu Nabi SAW menjawab, ternyata karakteristik mereka, sifat mereka, penyebab yang menjadi penyebab mereka meraih keutamaan seperti itu, Karena mereka mengaplikasikan unsur-unsur terbentuknya ukhuwah Islamiyah yang sangat agung. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutanasiruna fillah wal mutazawiruna fillah. Empat tuh. Mereka itu adalah orang-orang yang pertama, humul mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Jangan pilih-pilih orang untuk kita cintai. Berdasarkan kondisi duniawi dia. Jangan, ini memiskin nih. Walaupun ibadahnya rajin, akhlaknya bagus, gak ada yang diarepin. Gak perlu dicintai. Salah, keliru. Dia mengharapkan balasan dari orang. Mengabaikan balasan dari Allah. Kita cinta karena imannya, bukan karena hartanya, jabatannya, kedudukannya, pangkatnya, popularitas, siapa tahu kita kecipratan. Enggak. Tapi Allah yang merintahkan, mencintai dia karena iman yang dimilikinya. Bukan karena duniawinya. Humul mutahabuna fillah. Kedua, wal mutajalisuna fillah. Mereka orang-orang yang suka bermajlis, bergaul, bermuamalah, berinteraksi karena Allah. Bermuamalah bergaul karena Allah itu pertama, bermuamalah bergaul karena iman yang dimiliki oleh orang itu. Yang kedua, cara bermuamalah, cara bergaulnya juga dengan cara-cara yang Allah tetapkan, yang Allah tuntunkan kepada kita. Tidak boleh saling memberi madharat atau diberi madharat. Tidak boleh mendzalimi atau didzalimi. Tidak boleh menyakiti ataupun disakiti. Itu yang harus dijaga, diperhatikan ketika bermuamalah, bermujalasah. Yang kedua. Ketiga, humul mutanasiruna fillah. Mereka adalah orang-orang yang suka saling menolong karena Allah. Karena Allah, bukan karena orang yang kita tolong. Kalau kita menolong orang, lihat-lihat siapa orang yang akan kita tolong, bisa-bisa kita pilih-pilih. Ya, ini orang kelihatannya miskin. Ah, percuma ditolong juga, gak bisa balas. Akhirnya dibiarkan. Oh, ini kaya raya, kita tolong. Siapa tahu balasannya 10 kali lipat. Ya, ikhlas itu menolongnya. Tidak karena Allah. Ya, abaikan semua itu dan perhatikan apa yang Allah akan berikan kepada kita sebagai balasan atas perbuatan kita menolong orang karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah, bukan karena orang loh. Dan yang terakhir, maksudnya yang terakhir dari empat poin, bukan terakhir ngajinya. Ngajinya masih lama. Baru sejam kita kurang. Humul mutazawiruna fillah. Mereka adalah orang-orang yang suka saling ziarah, suka saling menziarahi, mengunjungi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, keempat poin yang disebutkan ini, empat-empatnya merupakan unsur ukhuwah ya. Saling mencintai, saling bermuamalah, saling menolong, saling mengunjungi. Semuanya dilakukan karena Allah, bukan karena orang. Mengharapkan balasan dari Allah, bukan mengharapkan balasan dari orang. Mengharapkan penilaian, apresiasi dari Allah, bukan dari orang. Maka itu yang menghantarkan orang itu ke kedudukan yang mulia di akhiratnya. Mereka akan diberikan kursi-kursi istimewa yang bercahaya. Wajah mereka bercahaya mengekspresikan kebahagiaan yang tak terkira. Inilah keutamaan kedua dari mencintai sesama muslim. Ini yang kedua. Keutamaan atau iming-iming yang ketiga dari mencintai sesama muslim. Yang ketiga, orang itu akan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan dekat kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat nanti. Kedudukan Nabi pada hari kiamat itu mulia atau rendah? Mulia. Kalau kita dekat, kedudukan kita dengan beliau menunjukkan kedudukan kita juga tinggi, dekat dengan ketinggian beliau. Salah satu penyebabnya adalah karena kita mencintai sesama mukmin karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan wujud kemuliaan akhlak yang menyebabkan ya Allah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dalam satu riwayat, ahasinakum akhlaqa. Dalam riwayat lain disebutkan orang yang saling mencintai di antara sama kalian karena Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, sesungguhnya manusia yang paling aku cintai di antara kalian dan akan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, dalam satu riwayat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian, dalam riwayat lain orang yang paling mencintai sesama kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang dicintai oleh Allah pasti dicintai juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pasti orang itu juga akan apa? Akan dekat hubungannya dengan beliau, kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat, ya. Ditunjang dengan hadis lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Dunia dan akhirat. Kalau kita mencintai orang-orang soleh karena keimanannya, apalagi mencintai para nabi, para rasul, maka akan bersama-sama dengan mereka. Suatu saat datang orang Arab Badui kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah matasa'ah. Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Tapi balik bertanya, man a'dadta ilaihi wa man a'dadta lahu, apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapinya? Nanya-nanya kiamat emang sudah siap gitu? Gitu ya? Apa yang kamu sudah persiapkan? Dia menjawab, tidak. Tidak ada yang aku persiapkan illa inni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali hanya persiapanku itu aku mencintai Allah dan Rasul-Nya, itu saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta satakunu man ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Hati-hati siapa yang kita cintai dan siapa yang mencintai kita. Kita akan bersama dia sampai ke akhirat loh. Kalau orang itu di akhiratnya ternyata ke neraka, di dunianya kita cintai, kita akan bareng sama dia loh. Akan bersama-sama dengan dia loh. Jangan cintai orang kafir, orang musyrik, orang ateis, ahli maksiat, ahli bid'ah dan yang sejenisnya. Orang-orang yang terancam. Ingat, ini bukan vonis. Orang-orang yang terancam dengan ancaman neraka karena keburukan mereka. Bukan berarti vonis pasti mereka ke neraka, enggak. Kita berani enggak kalau ada yang mabuk gitu ya, nyekek botol. Kita vonis pasti dia ke neraka, berani? Enggak, dan tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir kehidupan dia. Selama dia masih hidup loh. Mungkin enggak sebelum matinya dia tobat dari nyekek botolnya? Mungkin. Tobat, berhenti, bagus keislamannya, mati dalam keadaan ketika Islamnya bagus, husnul khotimah, terhapus semua dosanya, surga dia. Kita hanya menyatakan dia sudah melakukan dosa besar. Ya, ini kalau kita menyatakan itu mabuk itu haram hukumnya. Bukan berarti si pemabuk pasti ke neraka. Bukan. Kita tidak sedang menghukumi orangnya. Tapi kita sedang membicarakan perbuatannya yang Allah haramkan. Adapun si pemabuk itu nanti ke surga atau ke neraka. Tergantung dari bagaimana kematiannya. Akhir kehidupannya gimana. Tobat apa tidak. Terus dikalkulasikan dengan semua amal ibadah. Amal kejahatan yang lainnya. Nanti kan ditimbang, dihisab. Jadi kalau kita mengatakan perbuatan itu haram, perbuatan itu menyimpang, tidak berarti memvonis pelakunya dengan pelaku surga atau neraka. Kalau ada orang malamnya tahajud, dia luar biasa melakukan ibadah yang agung. Siangnya dia saum sunnah, luar biasa. Itu ibadah yang agung. Apakah omongan kita itu memvonis dia pasti masuk surga? Tidak. Kita enggak berani memvonis dia masuk surga. Walaupun malam ibadah, siangnya saum, kemana pengajian selalu dia kejar. Al-Quran satu hari satu juz tamat gitu ya. Odoj teh. Apa odoj teh? One day. Lanjut. Umpamanya ya. Nah. Apakah dia pasti masuk surga? Enggak, belum tentu. Kita enggak tahu akhir kehidupannya, saat kematiannya. Mungkin enggak dia belot. Mungkin. Mungkin enggak dia nanti berhenti dari tahajudnya, dari semua saum kemisnya, berhenti dari odojnya. Mungkin? Mungkin. Ada yang begitu? Mungkin ada. La takun mithla fulan kana yaqumul laila thumma yadda'ahu. Kata Nabi SAW, jangan kamu seperti si fulan tuh. Dulunya dia rajin ibadah malam hari, tahajud pada malam hari. Kemudian dia meninggalkannya. Hidayah yang sudah Allah berikan kepada dirinya dicabut kembali oleh Allah SWT. Dan Allah tidak zalim di dalam mencabut hidayah itu. Pasti karena ada sebab. Dicabutnya hidayah Allah dari diri orang itu sebagai balasan atas dosa dan keburukan yang Allah berikan kepada yang dilakukan oleh orang itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar." Hindari oleh kalian berdusta. Karena berdusta itu yahdi ilal fujur, menuntun pelakunya kepada fujur. Fujur itu maknanya dua, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat. Kedua, al-khuruj anit to'ah, keluar dari ketaatan. Dua-duanya fujur. Apa makna wuku' fil ma'asi? Tadinya sebelum berdusta, dia tidak melakukan kemaksiatan ini. Enggak berani. Setelah dia berdusta, kok dia jadi berani melakukan kemaksiatan yang sebelumnya tidak dia lakukan. Terjerumus tuh. Tadinya dia taat melakukan ibadah sunnah. Setelah dia berdusta, dia keluar dari ketaatan itu. Allah cabut hidayah yang tadinya Allah berikan kepada dia. Allah cabut karena dia berdusta. Tadinya rajin tahajud. Tahu siangnya berdusta. Nanti malam berat loh untuk bisa bangun. Setiap Senin Kamis selalu saum. Suatu saat dia berdusta. Akhirnya pas hari Senin atau Kamis dia mau saum kok berat ya. Akhirnya enggak saum. Tadinya odoj dia. Tapi ketika dia berdusta, ambil mushaf Al-Quran, selembar, capek atau malas, akhirnya ditutup lagi. Hidayah yang sudah ada dicabut oleh Allah. Sebagai balasan atas kedustaan dia. Ingat, jangan menganggap enteng terhadap sebuah kemaksiatan sekecil apapun itu kemaksiatan. Karena kemaksiatan menyebabkan terhalangnya kita dari hidayah atau tercabutnya hidayah yang sudah ada pada diri kita sebelumnya. Jangan anggap enteng yang seperti itu, ya. Karena rentetan efeknya itu loh yang berbahaya. Disebutnya tuh efek domino, ya. Kenapa harus menggunakan istilah dominonya? Ganti sama apa? Efek apa? Yang persis. Tahu kan kartu domino? Sekedar tahu gak apa-apa, tapi jangan main loh. Kartu domino diberdirikan satu-satu berjajar gitu ya. Ribuan sampai muter kayak ular. Nah lalu yang paling depan dirubuhkan. Truk. Yang rubuh ini menimpa yang di belakang. Rubuh lagi terus sampai semuanya rubuh. Berasal dari satu. Itu disebut efek domino. Estafet. Gak pas . Satu kemaksiatan kecil merembet. Akhirnya kita berani melakukan perbuatan dosa yang besar loh. Jangan anggap remeh itu. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jadi kita melihat efek dari sesuatu, ya. Oleh karena itulah maka kembali kepada materi pokok kita tadi bahwa kemaksiatan yang kita lakukan bisa mendorong kita kepada kemaksiatan yang besar. Sekecil apapun itu, jangan pernah diabaikan. Jadi orang kalau melakukan ibadah kita katakan orang itu berpahala. Bukan berarti vonis orang itu pasti ahli surga. Dan kalau kita katakan orang itu sedang melakukan dosa, perbuatan itu dosa. Tidak menjadi vonis bahwa orang itu ahli neraka. Enggak sama sekali, ya. Hanya menghukumi perbuatan, bukan orangnya, sama sekali tidak. Berkata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku, salah satu orang yang mencintai sesama mukmin. Nabi SAW bersabda, anta satakunu man ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Seorang sahabat mendengar ucapan Nabi SAW seperti itu. Beliau berkata, fa uhibbur rasul SAW wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Maka aku pun mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pun mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap aku kelak akan bersama-sama dengan mereka di akhirat sekalipun amal perbuatanku jauh di bawah amal perbuatan mereka. Siapa yang kita cintai menunjukkan kita akan bersama-sama dengan mereka di akhirat. Cintailah orang-orang soleh. Cintailah orang-orang yang derajatnya akan ditinggikan oleh Allah dunia dan akhirat. Cintailah para ulama rabbani yang tidak sekedar berilmu tapi juga sudah mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk amalan. Cintai mereka, maka jaminan Nabi SAW kepada kita menyebabkan kita akan bersama-sama dengan mereka sekalipun amal kita jauh di bawah amalan mereka, ya. Dari sinilah kita mengetahui salah satu di antara keutamaan mencintai sesama muslim, yaitu akan dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Dan banyak lagi iming-iming lain dari mencintai sesama muslim, tidak kita bahas semua karena waktu terbatas. kita melangkah ke yang sebaliknya. Apakah yang sebaliknya? Yang sebaliknya adalah ancaman bagi para perusak ukhuwah. Ancaman bagi orang-orang yang memusuhi, mendengki kepada sesama mukmin. Oh, ini luar biasa ini. Jangan dianggap remeh soal memusuhi sesama muslim. Pertama, tadi dikatakan bahwa cinta wujud ukhuwah itu buah dari iman. Ketika cinta tidak ada, berganti dengan benci, menunjukkan iman tidak ada loh. Hilang iman. Tadi Nabi SAW menyatakan, "Wala tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak bisa dikatakan beriman sebelum saling mencintai. Kalau cinta tidak ada, enggak ada iman tuh. Nabi SAW menyatakan demikian. Makanya beliau bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Terus diawali oleh sumpah. Makna sumpah, efek atau maksud dari sumpah, ta'kid. Ta'kid itu menguatkan, menekankan, memastikan. Diulang lagi 3 kali, pengulangan 3 kali juga ini menguatkan. Demi Allah orang itu benar-benar tidak beriman. Para sahabat bertanya, datupu gua tu ujuk-ujuk gua, Nabi SAW menyatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, 3 kali diawali sumpah. Lalu mereka bertanya, man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah yang tidak beriman teh? Beliau menyatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangganya. Demi Allah, kata Nabi SAW, orang itu tidak beriman tuh. Karena apa? Perbuatannya menunjukkan tidak adanya rasa cinta kepada tetangganya tuh. Sehingga dia itu gak peduli mau tetangganya terganggu atau tidak dengan perbuatan dia gitu ya. Gak peduli. Kata Nabi, tidak beriman nih orang. Apapun bentuk gangguan. Ya. Jadi pertama, bahaya pertama, apabila kita membenci, minimal jangan membenci, tidak mencintai saya, enggak peduli saya, apalagi ada rasa benci, dengki, memusuhi kepada sesama muslim untuk urusan-urusan dunia, maka hilang iman dari dirinya. Makna tidak ada iman, tidak sempurna imannya. Bukan kafir, bukan keluar dari Islam, bukan murtad, bukan. Tidak sempurna imannya. Kedua, jelas dosa ya, dosa. La yahillu lil muslimi ay yahjuru akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal. Apa artinya tidak halal? Haram. Haram. Tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya melebihi dari 3 hari. Untuk urusan dunia ya, bukan perkara agama. Urusan dunia. Berebut akhwat. Yang satu dapat, yang satu enggak. Musuh 7 turunan. Maka tidak boleh gitu ya. Urusan bisnis. Ada masalah, sudah musuh sampai bertahun-tahun. Haram hukumnya. Kalau permusuhan itu sampai 1 tahun, dosanya, besarnya dosa memusuhi saudara sampai 1 tahun itu sama dengan dosa membunuhnya. Waliyadzubillah. Membunuh itu dosanya kecil apa besar? Besar. Membunuh itu besar apa sangat besar? Sangat besar. Berkata Nabi SAW, man hajaro akhahu sanatan fahuwa kasafki dammi. Siapa orang yang memusuhi saudaranya sampai 1 tahun, itu dosanya sama saja dengan mengalirkan darah dia. Gede itu, jangan dianggap enteng. Membunuhnya tidak. Bebas dari tuntutan pidana penjara. Nggak bisa umpah kita dimusuhi sampai lebih dari setahun lapor polisi, Pak, saya dibunuh tuh sama orang itu. Kok dibunuh masih ada? Iya, tapi kan kata hadis. Nggak bisa dituntut itu ya. Tapi dosanya sama dengan membunuhnya. Jangan abaikan memusuhi. Ikhwan dan akhwat, kalau selama ini ada orang yang bermusuhan dengan diri kita, cepat samperin, cepat damai, minta maaf, walaupun kita yang tidak salah. Yang salah dia, enggak apa-apa. Kita bukan mengharapkan balasan apresiasi dari dia, tapi dari Allah. Yang merintahkan kita untuk damai siapa? Allah. Kalau Allah enggak merintahkan, enggak mau. Tapi kalau Allah perintahkan, apapun resikonya kita lakukan. Allah yang akan memberikan balasan kepada kita. Bukan orang itu. Ketiga. Orang itu tidak akan diterima sholatnya. Hags ya. Siapa yang memusuhi sesama muslim, sholatnya mardud, sholatnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, capek gawe, teka pake, barijeng di, teke bikin bete. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turfa'u salatuhum an ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia. Salat-salat mereka tidak akan diangkat oleh Allah dari kepala-kepala mereka kecuali hanya sejengkal saja. Mentok sudah. Sejengkal sudah mentok, enggak terus nembus ke langit diterima oleh Allah, enggak. Kalau diterima oleh Allah kan terus menembus langit tuh. Ini cuma sejengkal sudah mentok. Tiga golongan manusia yang sholatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sajakah ketiga golongan ini? Pertama, mudah-mudahan enggak ada di sini ya, tapi mungkin saja ada. Rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang memimpin suatu kaum tapi dia dibenci oleh kaum yang dipimpinnya. Pemimpin yang dibenci rakyatnya itu sholatnya enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kok bisa pemimpin yang dibenci menjadi pemimpin? Ya bisalah ya. Gimana caranya? Gampang itu. Yang pertama, untuk semua level termasuk level RT ya. Kalau ada pemilihan RT di antara antum semua ada yang jadi RT terus warga semua membenci, hati-hati, sholatnya ditolak. Kok bisa jadi ketua RT padahal dia dibenci? Bisa kalau dia kaya. Dan seterusnya. Kedua, ini khusus akhwat. Ikhwan gak ada yang begini. Perhatikan akhwat di atas yang biasanya ngobrol. Wa mra'atun batat wa zawjuha anha sakhita. Seorang wanita yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka kepada dia. Si akhwat. Apa penyebabnya? Di sini banyak anak-anak, enggak perlu saya jelaskan. Hati-hati akhwat, setiap mau tidur pastikan suaminya ridho. Pastikan suaminya tidak sedang marah kepada dia. Ya, kata suaminya, mah tolong sebelum tidur aku mau dibikinkan kopi. Jangan sampai males, bikin aja sendiri, punya kaki, punya tangan untuk apa. Tarik selimut. Suaminya manyun. Dia kalau belum minum kopi gak bisa tidur. Apalagi sambil kesel ke istrinya ya. Istrinya ngorok semalaman. Gak diterima nanti sholatnya. Walau kathurat sholatu hawa siyamuha. Walaupun dia rajin sholatnya lagi rajin saumnya. Suaminya murka. Umpamanya ya. Suaminya pas pulang maghrib dari pekerjaan. Istrinya waktu itu sedang sholat maghrib. Tahu suaminya pulang, kedengaran langkahnya. Tapi dia ahli ibadah, si istrinya ini. Sholat maghrib lama, setelah beres maghrib wirid, khusyuk lama. Lalu sholat sunat dua rakaat sampai azan isya. Setelah isya dia sholat lama, sujudnya rukunnya lama, setelah itu wirid, kemudian setelah wirid sholat sunat sampai jam 9, suaminya sudah tidur dalam keadaan kesel ke istrinya. Jam 2 istrinya bangun tahajud. Sampai subuh. Beres subuh, kemudian dia sholat subuh, wirid. Dan zikir sampai syuruq. Setelah matahari terbit, dia sholat isyraq. Sholat syuruq, beres. Suami sudah pergi dalam keadaan marah. Karena kaos kakinya yang satu hitam, yang satu putih. Istri sholihah. Mardud itu sholatnya, tahajudnya, sholat sunatnya, sholat farnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia rajin ibadahnya, rajin sholatnya. Nabi SAW ketika datang Asma menyatakan, alaki bu'lun, apakah kamu punya suami? Iya. Bagaimana sikap kamu kepada suami? Tidak ada satupun perintah yang dikatakan oleh suami, kecuali aku pasti lakukan, kecuali yang aku tidak mampu. Apa kata Nabi SAW? Fanduri kaifa antilahu fa'innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu. Karena suami itu surgamu atau nerakamu. Jadi ketika seorang istri bermalam dalam keadaan suaminya murka, sholat istri itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini golongan kedua. Golongan ketiga ini yang ada kaitannya dengan tema yang atau materi yang sedang kita bahas. Yaitu ar-rajulani yatakhasamani hatta yastaliha. Dua orang laki-laki yang saling bermusuhan sampai kedua-duanya islah kembali. Maka selama belum islah, selama itu sholatnya mardud. Selama itu sholatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, saking bahayanya saling memusuhi karena merusak ukhuwah Islamiyah, merusak persatuan dan kesatuan, sampai-sampai ancaman Allah kepada orang itu enggak main-main loh. Lewat 3 hari dosa. Kalau sampai setahun dosanya sama dengan membunuhnya. Selama bermusuhan sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima. Tuh. Bahaya ini. Keempat, bahaya keempat. Setiap Senin Kamis, hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, itu amal catatan kita disetorkan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah menyatakan, ampuni dosa-dosa hambaku semuanya. Setiap Senin Kamis tuh. Lumayan ya. Setiap Senin, Kamis dosa-dosa kita diampuni. Illar rajulaini yatakhasamani, kecuali kepada dua orang yang saling bermusuhan. Allah menyatakan, anziru hatta yastaliha, tangguhkan ampunan untuk kedua orang ini sampai kedua-keduanya akur lagi, islah lagi, maslahat lagi. Selama masih bermusuhan, jangan berikan ampunanku kepada keduanya. Wah, bahaya bangetnya. Ini yang keempat, agak ngebut sedikit. Kelima, waktunya mau habis. Merusak ukhuwah, membenci sesama muslim apalagi memusuhi, disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan haliqah. Ada yang tahu haliqah? Tukang cukur. La aqulu yahluqu syar, walakin aqulu yahluqu din. Aku tidak berkata cukur rambut, memotong rambut, enggak. Tapi yang aku maksud adalah mencukur agama. Kalau mencukur maknanya memotong, membuang. Mencukur rambut, rambutnya dipotong dan potongannya diapakan? Dibuang. Sudah ke tempat sampah. Mencukur agama maknanya sebagian dari agama kita hilang. Termasuk pahala dari pengamalan agama kita itu hilang loh. Sudah capek-capek berbuat, diberikan pahala, kemudian pahala itu dicabut, dipotong, ditarik lagi, dan tidak lagi diberikan, dibalaskan kepada orang itu pada hari kiamat. Kenapa demikian? Karena kebencian, permusuhan melahirkan kedzaliman kepada orang yang dibenci dan dimusuhinya. Dari benci dan memusuhi lahir apa? Ghibah, ya. Saya sebel banget tuh ke orang itu. Nyebelinnya itu luar biasa loh. Lebih nyebelin daripada orang ternyebelin seluruh dunia. Kalau diadakan pemilihan manusia ternyebelin di dunia pasti dia juaranya. Umpamanya ya. Digibahi, kadang difitnah, kadang dicela, dihina ya. Apa yang Allah larang di dalam surah Al-Hujurat 11 dan 12 karena itu perusak ukhuwah Islamnya, dia langgar karena kebencian. La yaskhar qaumun min qaumin nasa ayyakunu khairan minhum walan nisa'u min nisa. Terus ayat berikutnya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling mencela, jangan saling menghina, jangan saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk gitu ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhi oleh kalian berprasangka, karena prasangka itu, sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan mengorek-ngorek mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan kalian saling menggibahi satu sama lain. Semua larangan itu karena kebencian bisa dilanggar. Dia bisa menggibahi. Dia bisa tajasus mencari-cari kelemahan, kesalahan orang itu untuk diekspos agar dia jatuh harga dirinya. Agar, ini yang disebut dengan pembunuhan karakter. Karakternya jauh, jatuh di mata orang, jadi dihinakan. Diberi gelar-gelar yang buruk, lakab-lakab yang menyudutkan. Itu semuanya kedzaliman, melahirkan dosa. Efek dari dosa-dosa sejenis itu adalah pahala-pahala kita ini diambil, di-over kepada dia. Dosa dia diambil, di-over kepada kita. Pernah kan dengar hadis orang yang muflis? Atadruna manil muflis? Tahu gak kamu siapa orang yang muflis? Muflis itu apa? Bangkrut. Kata para sahabat, karena ini muflis itu istilah ekonomi, para sahabat nyangka Nabi bertanya tentang urusan dunia. Makanya mereka berani jawab. Tidak menjawab wallahu a'lam, Allah atau Allahu wa rasuluhu a'lam, tidak menjawab begitu. Kalau ini diyakini urusan agama pasti dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi mereka berani menjawab karena menyangka ini urusan dunia. Oh, muflis itu orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Oh, bukan itu. Al-muflisu min ummati. Orang yang muflis, yang bangkrut dari kalangan umatku adalah alladzi ata bi sholatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan bahwa pahala sholat, pahala zakat, pahala shaum, pahala semua kebaikan. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza wa safaka damma hadza. Tapi dia waktu di dunia pernah mencela si fulan, memukul si fulan, zalim kepada si fulan, pernah mengambil harta orang lain, pernah juga mengalirkan darah orang lain, semuanya begitu dan tidak terbalas selama di dunia. Maka diambil pahala dari orang yang zalim itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau pahala habis kezaliman, masih ada yang belum terbayar? Dosa orang yang didolimi diambil dan dipikulkan kepada orang yang dolim. Maka habislah pahala yang ada apa? Dosa. Itu yang bangkrut. Makanya orang yang dolim, orang yang sangat rugi, orang yang didolimi, orang yang sangat untung. Kalau ada orang berdolim kepada kita, itu sama dengan begini. Mana dosa kamu? Sini saya ambil. Nih pahala saya. Siapa yang untung? Yang diambil dosanya, yang diberikan pahala. Yang untung ya. Siapa yang rugi? Yang dolim yang rugi. Kalau korban kezaliman untung, pelaku kezaliman rugi, mestinya siapa yang sedih? Orang yang zalim. Tapi kenyataan yang ada sekarang yang sedih itu siapa? Korban kezaliman. Makanya kalau ada orang mencela kita ya, kita disebut si sapi, si tikus, si kambing segala macam ya. Hanya karena kita berjenggot, itu kambing saya lewat umpamanya. Kita untung apa rugi? Untung apa untungnya? Dosa gugur, pahala nambah. Dia yang mencela, untung rugi? Rugi. Apa ruginya? Pahalanya berkurang, dosanya bertambah. Lalu siapa yang mestinya sedih dan marah? Orang yang zalim itu. Makanya kalau pas kita lihat itu kambing lewat, tersenyum alhamdulillah, dapat pahala tanpa harus berbuat dosa gugur, tanpa harus tobat. Coba apa alasan kita sedih, kita kecewa, kita marah hanya karena dizalimi oleh orang lain? Apa alasannya coba? Berikan alasan yang realistis dan rasional. Gak ada kan? Untung yang ada alhamdulillah, silakan. Gibahi saya, hina saya, fitnah saya, happy saya. Kenapa bisa happy? Karena pahala nambah, dosa berkurang, ya. Terus orang yang zalim itu tambah sakit hati loh. Apa tujuan dia menghina kita? Agar kita sedih, agar kita sakit hati, kan gitu tujuannya. Semakin dihina semakin bahagia. Ini orang dihina malah cengengesan. Harus gimana lagi ya? Bingung dia, stres dia. Cari cara gimana caranya agar orang ini sedih nih. Agar orang ini ngamuk-ngamuk, murka, marah-marah kepada kita. Dihina malah berterima kasih. Difitnah malah ketawa ketiwi gitu. Bingung sendiri nanti dia ya. Akhirnya dia berhenti. Percuma mengganggu si Anu. Gak ada efek. Maka nanti dia akan bosan sendiri. Maka bahkan bisa belajar. Kamu kok dihina bisa ketawa ketiwi gimana sih? Baru kita masuki dakwah. Tahu gak yang dihina itu untung, yang menghina rugi? Kamu itu sudah berbuat baik ke saya kemarin tuh. Berbuat baik gimana, kan saya menghina kamu. Dengan menghina kamu sama dengan nih pahala saya untuk kamu. Sini dosa kamu untuk saya. Kan saya yang untung, kamu yang rugi. Pahala kamu gak seberapa loh. Ya, belum tentu ada pahalanya lah. Dosa kamu itu sudah seuduk-uduk loh. Ya. Kamu baik banget, pahala kamu kamu berikan kepada saya, berdosa saya kamu ambil. Siapa yang gak suka coba? Reaksi dia kira-kira apa ya? Bisa taubat. Oh begitu, aduh sayang pahala saya gak seberapa, dibagi ke orang. Dosa saya sudah 10 gunung, ditambah 10 gunung lagi. Dia insya Allah akan berhenti ya. Jadi orang yang memusuhi, membenci orang lain, dia rugi, pahalanya bisa hapus. Pahalanya bisa habis. Dia akan menjadi orang yang bangkrut dan dosanya bisa bertambah karena kezaliman. Oleh karena itulah, besarnya ancaman dari Allah kepada orang-orang yang zalim menunjukkan kezaliman termasuk kebencian, permusuhan itu bukan sesuatu yang enteng, yang ringan. Karena efeknya dunia akhirat, jiwa dan raga, lahir dan batin. Dan itu yang merusak persatuan, kesatuan, persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Saking pentingnya ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan ini untuk kejayaan kaum muslimin. Maka seluruh penyebab yang bisa merusak persatuan dan kesatuan oleh Allah diharamkan dan diancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Berdasarkan hal itulah maka ya, karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah, memelihara ukhuwah, menghindarkan kita dari bisa merusak ukhuwah. Kemudian siapapun yang melakukan perintah itu, Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Kita lakukan semua itu untuk Allah Azza wa Jalla. Dan efek dari hal itu, ukhuwah, persatuan, kesatuan insya Allah akan terbentuk secara solid ya. Untung dunia, untung akhirat. Untung lahir, untung batin. Untung individu, untung juga golongan kaum muslimin secara umum. Waktunya sudah habis, cukup sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu beberapa belas menit, 20 menit kira-kira untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya pikir sudah jangan lagi ada yang bertanya. Kertas di meja saya sudah bertumpuk, enggak akan kejawab. Silakan tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya. Enggak akan terjawab ya. So, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuhunkeun dijelaskan pemahaman Islam anu leres. Leres, bukan leres, leres tanpa U ya. Kita terjemahkan. Minta dijelaskan pemahaman Islam yang benar. Ini satu tabligh akbar jawaban. Ada video saya milih Islam leres ya, pakai bahasa Sunda, silakan cari di YouTube juga kalau enggak salah ada stel lagi itu, insyaallah ada penjelasan. Satu, kejawab. Semua pertanyaan sudah ada di YouTube. Ustaz, apakah dalam hadis yang tiga golongan yang sholatnya tidak diterima pada poin ketiga, apakah khusus dua orang laki-laki? Tidak, termasuk juga wanita. Tidak hanya dua orang, ya, tapi berapa orang pun kalau saling memusuhi satu sama lain, per kelompok, umpamanya per golongan saling musuhi, jumlahnya puluhan, ratusan, ribuan, tetap kena. Selama dua pihaknya adalah dua orang muslim dan permusuhan itu lahir karena urusan duniawi, ya. Wanita juga itu terkena sama. Ustaz, suami adalah surga dan neraka buat istri. Bagaimana kalau tipe suami yang durhaka sama Allah, suka maksiat, sholat jarang, jarang sekali. Apa itu wajib ditaati? Ini lebih pas curhat. Bukan pertanyaan. Iya. Subarakillah ya. Semoga ibu-ibu yang memiliki tipe suami seperti ini disabarkan oleh Allah. Itu kan pilihan ibu. Dulu waktu milih kayak gimana? Bagaimana kalau suami durhaka, jarang sholat? Kalau kedurhakaan suami sampai pada taraf tidak sholat, tidak melakukan rukun Islam, atau melanggar apa yang Allah haramkan secara qat'i, dia mabuk, dia berjudi, dia berzina, yang seperti itu termasuk alasan dibolehkannya seorang istri minta bercerai. Bukan wajib, tapi kalau menuntut cerai karena itu dibolehkan. Tapi sekali lagi bukan wajib dan belum tentu terbaik, ya. Kalau kita bisa memperbaikinya terlebih dahulu, perbaiki. Sesuatu yang rusak, lebih baik diperbaiki dibanding dibuang. Kalau bisa memperbaikinya, perbaiki. Kecuali kalau kos, risiko memperbaiki jauh lebih besar daripada membuangnya, ya buang. Umpamanya kita punya motor rusak, diperbaiki. Biaya perbaikan itu 20 juta. Harga motor 4 juta. Kan jadul. Mending diperbaiki, mending beli. Beli lagi ya. Jual motor itu, walaupun harganya cuma 2 juta, beli yang baru. Kalau punya uang. Itu contohnya. Kalau umpama memperbaiki suami, ya, ada hasil perbaiki. Kalau umpama memperbaiki tambah lama tambah menjauhkan kita dari diri Allah. Dari Allah SWT. Ibadah kita enggak tenang, setiap hari berantem, setiap kali kita durhaka, suami juga begitu. Maka dibolehkan bagi seorang istri untuk melakukan khulu. Kalau sampai ke taraf tadi ya, perbaiki dahulu, doakan agar Allah memberi hidayah, ikhtiarkan agar memperoleh hidayah. Insya Allah itu yang jauh lebih baik bagi setiap istri. Ustaz, saya punya saudara yang tabiat, akhlak juga kurang baik, sudah berumur. Tapi agak susah untuk diajak ke jalan Allah. Pertanyaan, boleh saya memvonis kalau saudara saya ini kayaknya sampai meninggal seperti itu? Enggak boleh. Hidayah di tangan Allah. Ada enggak orang tadinya memusuhi Islam, benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berbalik? Ada? Hampir semua sahabat begitu. Umar tadinya mau membunuh Nabi, tidak? Ya, Abu Sufyan sampai dalam perang Badar memerangi, perang Uhud memerangi, ya, mau membunuh, ya. Itu para sahabat begitu. Ketika Nabi selesai perang Uhud, itu sampai terluka, berdarah sampai 4 gigi depannya tanggal. Sampai beliau mendoakan 4 orang dengan disebut namanya di dalam sholat. Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. Disebut namanya di dalam sholat. Bayangkan Nabi dalam kondisi dizolimi, dilukai. Kedua, di dalam sholat. Ya. Itu, dan yang ketiga dilakukan seorang nabi mendoakan laknat kepada orang-orang tertentu. Apa yang terjadi? Turun ayat Allah. Laisa laka minal amri bisyai'un. Tidak ada tanggung jawabmu sedikit pun dalam urusan ini. Apa yang terjadi? 4 orang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi si orang yang ditanyakan dalam pertanyaan ini tadi, dibanding dengan orang-orang yang dahulu pernah mau membunuh Nabi, gede mana dosanya? Gede itu. Tapi mereka dapat hidayah dari Allah SWT. Hidayah di tangan Allah, ya. Gak boleh kita masing-masing orang ini kayaknya susah dapat hidayah. Sampai matinya pasti begini nih. Pasti ke neraka. Gak boleh, ya. Terus ikhtiarkan dan doakan. Ana punya teman yang sekarang ini diem-dieman karena salah paham. Apa yang harus ana lakukan? Islahkan. Nah, saya tidak sempat karena waktunya tadi, tidak sempat membahas pahala dari mengislahkan 2 orang muslim yang tadinya bermusuhan. Pahalanya itu sama dengan jihad fisabilillah. Pahalanya itu sebanding dengan sholat di malam hari, saum di siang harinya. Pahalanya sebanding dengan infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita tidak sempat membahas hadis itu, tapi gede banget. Pahala mengislahkan 2 orang muslim yang 2-duanya diem-dieman tadi. Ini mungkin bukan kasus 1-2, tapi banyak di banyak tempat. Di ikhwan juga di akhwat. Damaikan. Bagaimana cara bertobat bila kita dahulu pernah bermusuhan dengan seorang mukmin, tapi mukmin tersebut telah meninggal? Mohon penjelasan. Ya, pertama kita menyesal. Kedua, sejak saat itu kita berhenti memusuhi siapapun. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Ya. Adapun tentang saudara yang kita musuh yang sudah meninggal, bila ada keluarganya dan keluarganya tahu urusan ini, islahlah dengan keluarganya. Datang minta maaf. Apapun resikonya. Mau dimarahi, mau dicaci maki, mau dipukul, terserah. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban. Yang kedua, seluruh gibahan kita tentang si mayit diralat. Ya. Kalau kita pernah nulis status di media sosial, saya benci 7 turunan kepada dia gitu. Ya. Jangan sampai ada keluarga saya 7 turunan yang bersahabat, apalagi yang nikah sama turunan dia 7 turunan. Kalau turunan ke-8 mungkin boleh. Pernah ternyata dia mati, orang yang dimaksud mati, diralat, hapus terus lalat. Saya kemarin khilaf gitu. si fulan enggak seburuk yang saya omongkan kemarin, saya kausap setan, gitu aja. Tergoda oleh setan. Kausap itu diusap, di apa? Dielusnya, maksudnya digoda, tergoda, terjebak oleh godaan setan. Ralat semua keburukan yang pernah dia kita ungkapkan tentang dia, ya. Doakan kebaikan bagi dia. Itulah cara tobat dari dosa terhadap orang yang sudah meninggal. Saya ada masalah dengan keluarga dari suami karena fitnah tentang diri saya kepada beberapa rekan kerja saya. Dengan masalah ini saya mencoba untuk menghindari dan menerima ikhlas atas fitnah yang disebarkan. Sehingga sekarang saya selalu menghindar untuk tidak hadir dalam acara arisan keluarga karena masih terasa sakit bila mengingat fitnahnya. Apakah boleh saya menghindar terus namun tidak bermaksud memutuskan silaturahmi? Ya. Pertama, seorang istri wajib berbuat baik kepada suami dan keluarga suami melebihi kewajiban kita berbuat baik kepada keluarga istri sendiri. Ini bagi seorang istri, ya. Pertama kewajiban kepada suami, kedua kepada mertua, ketiga baru ke orang tua dia sendiri. Terus ke kerabat suami sebelum ke kerabat si istri. Itu prioritas. Karena keterikatan istri terhadap suami menyebabkan keluarga suami wajib kita hormati dan kita berbuat baik kepada mereka, ya. Adapun kalau fitnah di sini, fitnahnya umum, penyebabnya apa tidak disebutkan. Fitnahnya dalam bentuk apa juga tidak disebutkan. Kalau penyebab fitnahnya karena kesalahan kita, kekeliruan kita, cepat tobat. Kan tidak semata-mata mereka benci, memusuhi kita, ya, kalau tidak ada sebab. Pertama introspeksi, apa penyebabnya? Kalau itu kesalahan kita, cepat kita minta maaf, cepat kita klarifikasi, cepat kita tobat. Kalau itu karena kesalahpahaman, luruskan kesalahpahamannya. Tapi kalau itu murni benar-benar salah kita, akui kita salah, minta maaf, tobat, dan perbaiki. Seringkali masalah yang ditimbulkan oleh kita, lalu orang membenci kita, kita tuduh dengan istilah mereka salah faham kepada kita. Kan gitu ya? Padahal bukan salah faham, karena memang kita salah. Tapi kita menuduh mereka yang salah, salah faham. Pernah ada umpamanya seseorang dihina. Akhirnya dia sedih dan menjauhi orang yang menghinanya. Kata orang yang menghina, antum salah faham ke anak. Jadi yang difitnah, yang dihinanya itu yang dianggap salah. Ya, itu salah faham, bukan menghina maksud anak. Padahal jelas-jelas menghina. Anak tidak bermaksud menghina. Padahal sudah dalam bentuk penghina. Penghinaan itu tidak harus ada niat pelaku untuk menghina. Kalau perbuatannya merupakan perbuatan penghinaan, mau niat mau tidak itu penghinaan. Umpamanya, monyet kamu mau kemana? Itu mau ada niat menghina mau tidak itu sudah menghina. Saya tidak ada niat menghina. Saya tidak bermaksud menghina. Mau ada maksud mau ada niat itu sudah penghinaan, gitu aja bilang. Ya. Jadi dia suka berapologi kan, membela diri ya, menjustifikasi diri. Itu kesalahan kedua untuk menutupi kesalahan pertama. Ya. Lalu dituduh, antum salah paham kalau begitu ke anak. Loh, jadi kita yang salah paham padahal kita korban fitnah. Korban kedzaliman orang. Setelah kita bereaksi dituduh, oh salah paham. Padahal bukan salah paham, tapi dia yang benar-benar berbuat salah. Pemahaman kita benar, dia menghina. Tapi pemahaman kita yang benar itu dianggap sebagai sebuah kesalahan dalam memahami penghinaan dia. Nah, oleh karena itu seringkali kita tambah sebel. Oh, antum salah paham. Aduh, sebel. Saya lagi yang disalahkan. Sudah saya dihina, terus dituduh salah paham. Dua kesalahan dia, ya. Akui kita salah, minta maaf, tobat, perbaiki, ya. Tunjukkan ketulusan kita untuk memperbaiki diri, mereka juga akan melihat kesungguh-sungguhan kita. Itu yang perlu, ya. Bukan menghindar, tetap perbaiki hubungan kita dengan mereka. Yang jadi masalah sering gengsi, ya. Gengsi, memang ngaku salah, tapi kalau minta maaf, aduh gengsi luar biasa, malu. Terus apalagi pas minta maaf, di kata orang Sunda mah dijejeleh deh apa ya, dijejeleh teh, dijeleh-jelehi. Umpamanya, aduh maaf kemarin kita keliru, makanya jangan sok tahu kamu, makanya kamu itu jangan sombong, takut digitukan kan. Makanya enggan minta maaf karena takut diapakan itu teh. Dijejeleh teh tadi, di apa tuh jejeleh tadi? Dijeleh-jelehi. Susah. Di apa tuh istilahnya? Takut dipojokkan ya. Takut dipojokkan. Itu resiko. Kalau sungguh-sungguh mau tobat, buang rasa gengsi ya. Gengsi ini yang menghalangi kita untuk tobat. Itu isyarat sudah habis waktunya. Bagaimana ukhuwah kita terhadap tetangga yang kata-katanya selalu menyakiti, baik langsung maupun tidak langsung. Walaupun setiap berbicara dengannya sudah siap dengan rasa sakit hati itu. Pertama, coba cari penyebab. Kenapa dia nyinyir kepada kita? Nyinyir ya. Khawatir. Karena kita pernah berbuat salah kepada dia. Atau karena akhlak kita yang terlalu eksklusif. Umpamanya kita berjenggot, cingkrang, pakai kopiah haji, istri kita bercadar. Lalu kita bersikap cuek kepada tetangga. Kalau berpapasan tidak nyapa. Kalau tetangga ada yang sakit kita enggak melayat. Kalau ada ajakan kerja bakti kita ngaji. Lewat mobil, shoot gitu ya. Orang-orang lagi kerja bakti, kita ke pengajian. Pastilah tetangga nyinyir kepada kita. Karena kita bersikap eksklusif. Mereka kemudian, nah gitu nyinyirnya itu, teriak-teriak kepada sesama tetangga yang diomongin kita, nyindir kita. Gitu ya, membuat kita sakit hati. Itu menunjukkan kurang baiknya hubungan kita dengan tetangga. Coba ini yang diperbaiki. Tunjukkan seorang muslim adalah seorang yang terbaik kepada tetangganya. Perhatian kepada tetangganya. Tanpa melihat agama si tetangga. Tanpa melihat pemahaman agama si tetangga. Mungkin beda agama. Atau mungkin agamanya sama-sama muslim tapi beda pemahaman. Abaikan itu. Tetap berbuat baik kepada tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Kalau mendengar tetangga sakit, kita yang pertama kali melayatnya. Dilayat bawa makanan apa untuk keluarga atau untuk si sakit. Ditanya apa sakitnya, semoga cepat sembuh. Dinasihati ini mengurangi dosa dan seterusnya. Cepat sembuh ya, gitu kan. GWS biasanya begitu. Get well soon. Biasanya begitu, kalau di SMS, di medsos, GWS. Saya pikir tanya goes itu. Ternyata semoga cepat sembuh. Nah, ke dokter dong, saya enggak punya biaya. Jangan khawatir nih ada. Tek, segepok gitu ya. Kasih. Wah, nih ke dokter. Kesananya enggak ada kendaraan, pakai mobil saya. Mau yang mana? Ada 7. Saya yakin tetangga yang seperti itu gak akan nyinyir kepada kita. Ada kerja bakti, ya kita ada pengajian. Nah gak apa-apa pengajian bisa nanti lagi. Ini kerja bakti kan tidak tiap pekan ya. Wah, Pak RT apa yang harus saya bantu nih? Wah apa salah yang bisa? Berapa orang yang akan nih? Biar saya siapkan airnya. Gitu ya, untuk minum mereka dari sumur. Nah. Senang enggak mereka? Senang. Kalau umpah kita menjadi panitia yang enggak bisa ditinggalkan, datang, Pak RT, maaf, saya ingin sekali, tapi aduh, saya jadi panitia di sana. Maaf, ini sebagai gantinya, ini saya siapkan nasi bungkus. Berapa orang ininya yang akan terlibat? 100 orang, saya siapkan nih 3 bungkus. Gimana aja, karena mampunya segitu ya. Saya yakin RT dan tetangga gak akan nyinyir kepada kita. Karena akhlak kita kepada tetangga bagus, baik. Kalau bagus, baik, walaupun beda agama, walaupun beda pemahaman, saya yakin gak akan nyinyir. Sahal At-Tasturi, rahimahullah, seorang pemuda ya yang soleh, bertetangga dengan Yahudi. Si Yahudi ini nempel rumahnya di dinding rumah Sahal At-Tasturi. Dia bikin WC di dalam rumahnya. Tanpa dia sadari, kotoran dari WC-nya itu nembus ke rumah Sahal. Oleh Sahal ditampung sepanjang siang. Pada malam harinya dibuang. Itu berlangsung puluhan tahun. Tanpa diketahui oleh si Yahudi. Coba bayangkan kalau kita mengalami itu, bisa-bisa diambil embernya. Nih, makan. Suatu saat Sahal sakit keras. Dikhawatirkan dia akan mati. Dipanggillah si Yahudi tadi. Datang. Karena Sahal orang tokoh, bukan karena kekayaan atau jabatan, tapi karena akhlak dan ilmunya. Sangat dihormati. Si Yahudi ini menghormatinya, kemudian datang. Wahai Syekh, ada apa engkau memanggil saya? Kata dia, kamu lihat tuh di ruangan itu. Dilihat, dia kaget. Jadi ada beberapa ember kotoran yang nembus dari dia. Ada apa ini? Kenapa? Ini sudah berlangsung puluhan tahun. Seandainya saya tidak akan mati sekarang. Tidak khawatir akan mati. Dan seandainya saya tidak khawatir engkau akan berbuat demikian lagi kepada orang. Niscaya saya tidak akan pernah memberitahukan hal ini kepadamu. Setiap hari saya tampung selama siang hari, malam harinya saya buang ke tempat pembuangan kotoran. Dan ini sudah berlangsung belasan tahun. Sekarang terserah apa yang akan kamu lakukan. Yang penting kamu harus tahu ini. Sudah begitu. Melihat itu, orang Yahudi berkata, ya Syekh, tu'amiluni bihadil mu'amalah mundu sanawat al-madiyah, kata dia. Wahai Syekh, engkau bermu'amalah kepada saya dengan mu'amalah sebenarnya sejak beberapa belas tahun yang lalu, dan engkau sabar atas hal ini. Kenapa demikian? Dia bilang, karena agama saya mengajarkan demikian. Muddayadaka. Sekarang ulurkan tanganmu kepadaku, ya Syekh. Diulurkan, lalu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Masuk Islam karena kemuliaan akhlak Sahal kepada tetangga yang sudah berbuat buruk, ya. Maka tetangga yang ternyata nyinyir, sentimen karena mungkin beda agama atau karena mungkin beda pemahaman walaupun sama agama, dengan kemuliaan akhlak itu akan luluh. Minimal tidak akan nyinyir lagi. Jadi cari penyebab dari sentimennya atau keburukan tetangga kepada kita. Pasti ada sesuatu yang tidak dia sukai dari akhlak kita. Perbaiki dari aspek itu. Tunjukkan bahwa seorang muslim adalah seorang yang memiliki sikap terbaik kepada tetangganya. Cukup ya sampai di sini. Saya ada acara lain di Bandung di siang hari nanti. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Masih puluhan kertas ada di tangan saya dan mungkin ada di tangan panitia puluhan lagi. Nanti kita akan sambung oleh ustaz lain, bukan oleh saya, di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created with free version for non-commercial use.